ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu, beliau itu melewati berbagai kejadian masa-masa pemerintahan. Beliau hidup di masa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bertikai dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, beliau serahkan kekuasaan kepada Al-Hasan. Lalu Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kemudian 30 tahun setelahnya dikenal sebagai tahun-tahun persatuan. Setelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu meninggal, maka Muawiyah mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Tidak lama berselang, Yazid juga meninggal, lalu diganti oleh anaknya Muawiyah bin Yazid. Iya, Muawiyah bin Yazid. Kemudian setelah itu digantikan oleh Marwan, lalu turun kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan ini semuanya dialami oleh Ibnu Umar. Di masa-masa itu, Abdullah bin Zubair ketiga Muawiyah radhiyallahu taala anhu meninggal, itu tidak membaiat. Ya, tidak membaiat dengan alasan beliau sendiri. Setelah meninggal Yazid, meninggal Muawiyah, kaum muslimin di berbagai tempat itu membaiat Abdullah bin Zubair. Jadi ada kepala negara Abdullah bin Zubair Syah, sampai beliau memimpin haji 8 tahun Abdullah bin Zubair. Iya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan dengan mengutus Hajjaj bin Yusuf sehingga menggulingkan siapa? Abdullah bin Zubair. Ini di semua fase ini masih ada sahabat yang hidup. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan bersamaan dengan itu Abdullah bin Umar, ya, ketika Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin, beliau membaiatnya, sholat di belakangnya, menyerahkan zakat kepadanya. Begitu Abdul Malik bin Marwan yang memimpin, padahal dia berkuasa mengkudeta Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar juga diterangkan di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, dengan sangat yang bagus, bahwa Ibnu Umar berkata, ya, di masa fitnah, tidaklah datang seorang pemimpin kecuali Ibnu Umar sholat di belakangnya dan menyerahkan zakatnya kepada pemimpin itu. Menyerahkan zakatnya kepada pemimpin tersebut. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari, di Kitabul Ahkam, itu diterangkan bagaimana cara membaiat pemimpin. Bagaimana cara membaiat pemimpin. Iya. Ini juga akan kita terangkan nanti terkait dengan masalah baiat. Akan saya uraikan insyaallah ta'ala di pembahasan yang kedua. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar berkata, saya menyaksikan Ibnu Umar ketika manusia sudah berkumpul di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Saya mau tanya tadi, Abdul Malik bin Marwan berkuasa dengan cara apa? Dengan cara ridha atau dengan cara pedang? Dengan cara pedang. Ini dia memberontak, berkuasa. Tapi begitu sudah berhasil menjadi pemimpin, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar memerintah kepada Abdullah bin Dinar, tulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Dari Ibnu Umar, inni ukirru bisami wa ta'a li Abdillahi Abdul Malik Amirul Mukminin ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi mastata'tu. Ya. Wa inna baniya qad aqarru bimisli dhalik. Kata Ibnu Umar, tulis kepadanya bahwa saya Abdullah bin Umar telah menyetujui untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah Abdul Malik, pimpinan kaum mukminin. Saya mendengar dan taat di atas sunnah Allah dan sunnah Rasulnya sesuai dengan kemampuanku. Dan sesungguhnya anak-anakku juga telah mempersaksikan hal yang sama. Iya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada istilah, oh ini pimpinannya ilegal. Ya. Hasil zalim dan curang. Ini orang yang paham agama seperti ini caranya bersikap. Begini caranya bersikap. Ya. Dan ini akal sehat namanya. Ini akal sehat. Kalau mau akal sehat, ini namanya akal sehat. Ya. Jangan seperti yang banyak jualan akal sehat sekarang ya. Saya setiap kali melihat orang-orang yang jualan akal sehat ini, itu semakin kacau aja. Akalnya tidak sehat-sehat saya lihat. Ya. Dan ini dari musibah-musibah ya yang menimpa kita.